Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak pernah berhenti bersama dengan detak demi detak jantung kita. Tidak pernah berhenti sebagaimana setiap hembusan nafas kita. Di sana ada nikmat Allah tabaraka wa taala. Dan nikmat terindah adalah nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat yang membuat seseorang itu hidup nyaman di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun 'alaihim wa la yahzanun. Mereka hidupnya tuh enggak takut dan mereka enggak bersedih. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, keindahan terbesar dalam hidup adalah ketika diberikan keimanan dan ketakwaan. Sehingga kita bisa hidup tenang, bahagia, nyaman, dan tanpa sedih. Untuk apa kita menjadi miliuner atau bilioner kalau hidup penuh dengan ketakutan, sedih terus setiap hari? Gak ada nikmatnya hidup seperti itu. Dan hadirin Allah muliakan, Allah menjanjikan hal itu buat, atau menjanjikan ketenangan hidup, kenyamanan hidup, keamanan hidup bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan untuk mendapatkan ketakwaan, jawabannya adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana dijelaskan Sufyan Ats-Tsauri, innama yutlabul ilmu liyuttaqullahu bihi. Sesungguhnya ilmu itu dipelajari tujuannya agar kita bisa bertakwa kepada Allah. Agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah muliakan, semoga Allah memberikan kita taufik agar kita bisa bertakwa, dan semoga Allah memberikan taufiknya agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berikanlah atau ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat bagi kami. Wanfa'na bima 'allamtana. Dan berikanlah manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, kembali bersama Riyadus Salihin dalam bab memberikan nafkah kepada iyal. Dan nafkah dijelaskan oleh para ulama kita, itu nafkah kepada istri, lalu nafkah kepada keluarga, dan nafkah kepada al-milk atau kepada hamba saya di zamannya. Hadirin Allah muliakan, dan memberikan nafkah adalah sebuah keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, beliau menyampaikan bahwa la yaqa'u mawqi'al kasab 'ala al-iyali syai'. tidak ada yang lebih afdol, tidak ada yang lebih baik daripada berjuang mencari rizki untuk menafkahi iyal, menafkahi keluarga, menafkahi istri, menafkahi anak-anak. Jadi kasep yang terbaik, bukan kasep ya, kasep mah ganteng ya. Kasep tuh bekerja, mencari nafkah, mencari rizki. Nggak ada niat yang lebih baik, kata Ibnu Mubarak. Atau nggak ada yang bisa menyamai kalau seseorang itu keluar rumah lalu berjuang, baik dia punya posisi yang tinggi, dia CEO di sebuah perusahaan, atau dia seorang yang menggunakan fisiknya, dia manggul sesuatu, dia angkat-angkat sesuatu, tapi tujuannya adalah untuk memberikan nafkah untuk dirinya agar dia tidak merepotkan orang, dia nggak bergantung sama orang, menafkahi istrinya, menafkahi anak-anaknya, itu yang sangat afdol, yang sangat mulia, yang sangat mulia. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, jangan pernah meremehkan masalah ini. Jadi jangan pernah meremehkan masalah ini. Banyak orang yang meremehkan. Makanya kata para ulama, ada banyak orang yang ketika memberikan fakir miskin, dia merasa sedang beramal soleh. Tapi ketika diberikan istri, diberikan anak-anak, diberikan anak-anaknya maksudnya, dia gak ada perasaan apapun. Jadi kalau kasih sedekah ke pihak lain tuh kayaknya, wah, amal saya nih, amal baik. Tapi kalau ngasih ke istri gak ada perasaan. Gak ada merasa telah melakukan kebaikan. Gak ada merasa mendapatkan pahala. Padahal nanti kita akan bahas bi'idznillahi ta'ala, itu pahala, pahala jauh lebih besar. Walaupun tetap kita kasih fakir miskin, tetap kita kasih anak yatim, tapi kasih istri dan anak, itu pahala yang luar biasa. Oleh karena itu, sekali lagi hadirin Allah muliakan, itu yang dilakukan oleh para ulama kita. Makanya salah seorang nama besar dalam dunia ilmu di era klasik, Ikrimah, itu pernah ditanya oleh seseorang namanya Abdul Aziz. Ikrimah ditanya, taraktal haramain wajita ila Khurasan, engkau tinggalkan haramain, engkau tinggalkan Mekah Madinah, dan engkau pergi ke Khurasan. Ngapain anda tinggalkan Mekah Madinah lalu anda pergi ke Khurasan, dan jarak jauh? Apa kata Ikrimah? As'a ala banati, aku tuh meninggalkan Mekah Madinah untuk pergi ke Khurasan, tujuannya adalah untuk memberikan nafkah kepada anak-anak perempuanku. Allahu Akbar. Aku keluar dari Mekah Madinah. Mekah Madinah kita tahu keutamaan besar. Aku keluar dari Mekah Madinah menuju Khurasan, tujuannya adalah untuk memberikan nafkah kepada anak-anak perempuanku. Lihat bagaimana para ulama, bagaimana ulama memberikan teladan kepada kita bahwa menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu atau berdakwah itu tidak berarti kita melupakan hak keluarga dan tidak menafkahi keluarga, tidak menafkahi anak-anak kita. Justru sebaliknya, mereka berada di saf terdepan. Karena ketika orang yang berilmu menafkahi keluarga, mereka yakin bahwa mereka sedang taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi, jangan malu untuk mengerjakan sebuah hal yang dianggap enggak bergengsi, enggak berkelas. Kalau tujuan kita untuk memberikan nafkah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Mubarak sebelumnya, kalau tujuan Anda bekerja untuk memberikan nafkah, maka itu gak ada tandingannya. Gak ada tandingannya. Itu pahala besar. Dan para ulama sampai keluar dari Mekah Madinah menuju Khurasan untuk menafkahi anak-anak perempuan mereka. Dan semoga ini menjadi teladan kepada kita, dan hendaknya kita yang belajar, kita yang menuntut ilmu, menjadi teladan dalam masalah ini, dan semangat untuk memberikan nafkah. Karena ada sebagian pihak itu hanya semangat datang ke kajian aja. Kalau ikut kajian itu semangat, tapi cari nafkah enggak. Padahal itu salah satu amalan yang penting untuk dilakukan, dan hukumnya wajib bagi laki-laki, bagi kepala rumah tangga. Itu poin yang perlu kita camkan. Kita ingin buka sesi tanya jawab. Setelah kemarin kita sudah membahas dua dalil atau dua ayat, wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf dalam surat Al-Baqarah 233, dan juga surat At-Talaq ayat 7, liyunfik dhu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da 'usri yusra. Sayaj'alullahu ba'da 'usri yusra. Hadirin yang Allah muliakan, kita buka sesi tanya jawab dalam bab ini. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustaz, dan seluruh semua tim, dan kita semua, amin ya rabbal alamin. Afan Ustaz, apakah seorang suami yang tidak mau menanggung uang sekolah anaknya karena merasa tidak punya uang, termasuk dalam surat At-Talaq ayat 7? Dan apakah jika memiliki istri lebih dari satu, dan istri-istrinya menghidupi dirinya sendiri, tidak diberi nafkah, termasuk dalam kenikmatan yang harus disyukuri oleh seorang suami? Saat ini suami tersebut memiliki badan yang kuat tapi tidak berpenghasilan tetap. Seandainya memiliki penghasilan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan, untuk membeli rokok, dan sesekali untuk membeli jajanan untuk anak, dan sedikit sekali untuk istri. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, dalam hal ini intinya tuh bukan punya penghasilan tetap, tapi tetap berpenghasilan, gitu kan? Benar nggak tuh? Iya. Yang penting tuh bukan penghasilan tetap, yang penting tetap berpenghasilan dan cukup, gitu loh. Itu poin pertama. Poin yang kedua, seorang ayah itu salah satu kewajiban yang paling esensi adalah menjaga anak-anaknya dari siksa api neraka. menjaga anak-anaknya dari siksa api neraka. Itu yang jelas-jelas Allah firmankan dalam surat At-Tahrim ayat 6. Itu tugas ayah. Sebagaimana tugas suami menjaga istrinya dari siksa api neraka, tugas ayah menjaga anak-anaknya dari siksa api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Itu tugas yang paling fundamental, paling mendasar dari seorang laki-laki, menjaga istri dan anak-anak dari siksa api neraka. Dan kita tahu keterangan para ulama seperti keterangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa cara menjaga istri dan anak-anak dari siksa api neraka adalah diajarkan ilmu dan dididik, diajarkan adab. Jadi diajarkan ilmu, dididik, diajarkan adab, itu hadirin. Jadi harus dikasih ilmu, itu kewajiban. Dan salah satu sarana mendidik dan mengajarkan ilmu adalah disekolahkan. Itu pun walaupun sudah disekolahkan, bukan berarti ayah lepas tanggung jawab lalu menyerahkan seluruh tanggung jawab ke pihak sekolah. Enggak. Jadi sebatas disekolahkan saja belum cukup, hadirin. Oleh karena itu, jika misalnya ada ayah gak mau menanggung uang sekolah anaknya, boleh gak hadirin? Boleh. Tapi konsekuensinya ayahnya yang didik, ayahnya yang ngajar. Loh, gak apa-apa. Dan ada yang bisa gitu. Udah, saya gak mau bayar uang sekolah. Ya. Gimana? Jadi gimana nih, Pak? Ya saya yang akan ngajar anak-anak saya. Gitu. Jadi bayarnya ke saya aja. Gitu. Saya membayar saya misalnya. Gitu. Saya membayar saya. Ya kalau dia gak mau didik, dia gak mau ini, justru dia gak mau bayar uang sekolah. Ya jangan salahkan siapapun kalau misi itu gagal. Hadirin, masih ingat ucapan, di antara ucapan Al-Hikmah apa? Ilmu itu memang mahal. Namun hidup dengan kebodohan jauh lebih mahal. Gitu. Jadi ilmu itu mahal, tapi biaya hidup orang dengan kebodohan itu ternyata jauh lebih mahal. Gitu, hadir. Dan mahalnya ilmu itu cepat banget balik modal. Itu poin juga. Cepat banget balik modal. Tanya orang yang benar-benar jor-joran untuk pendidikan ya. Pendidikan gitu, SD, SMP, SMA, kuliah di sekolah apa di kampus favorit segala macam. Tanya pada akhirnya kalau benar-benar muafak diberikan taufik oleh Allah dan lalu dia serius, balik modal nggak? Balik modal dan nggak lama. Habis itu dia untung aja. Tapi kalau kita hidup dengan kebodohan, rugi terus hadirin, rugi serugi-ruginya. Gak ada untung. Jadi gak balik modal aja. Kalau kita keluarkan uang untuk ilmu ya, gak balik modal secara materi, kita tetap untung. Karena ilmu lebih mahal daripada uang. Apalagi ini balik modal. Coba hitung-hitung. Tapi ini kan investasi jangka panjang, sabar. Ini investasi jangka panjang. Jadi kalau kita nggak mau membayar uang sekolah anak kita, lalu kita juga nggak mau ngajarin mereka, itu sama saja kita nggak mau investasi jangka panjang. Dan nanti bebannya ke kita juga. Makanya tadi Ilmu itu memang mahal, dikatakan banyak ahli hikmah. Tapi hidup dengan kebodohan jauh lebih mahal. Nah nanti kalau anak-anak kita bodoh, itu nanti larinya kemana? Orang tuanya. Ketika anak-anak kita gak bisa ngelola uang, nanti ngabisin uang siapa? Orang tuanya lagi. Ketika anak kita gak dididik, sehingga gak punya izzah, gak punya kemuliaan, gak punya etos kerja, gak punya work ethic, gak punya prinsip, nanti akhirnya hidupnya itu berpangku tangan sama siapa? Di antaranya orang tuanya juga. Jadi orang tuanya juga yang repot. Jadi opsinya gini, mau investasi hari ini atau mau direpotin seumur hidup. Dan sebaliknya, kalau kita melihat sisi dunia ya, dan sebenarnya sisinya gak perlu terlalu dipikirkan juga, yang penting itu kita kalau menginfakkan atau menafkahkan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan berharap pamrih. Namun kalau kita mau melihat sebagai bahan analisa saja, kalau orang tua berhasil memberikan pendidikan secara zahir dan batin kepada anak, jiwanya dididik, lalu secara fisiknya dan secara otaknya, secara duniawinya diajarkan, lalu anak ini sukses, yang panen tuh siapa? Itu anak kira-kira akan birulolidain apa enggak? Anak itu akan birulolidain. Dan udah. Dan nanti yang akan anak kasih ke kita jauh lebih banyak daripada yang kita kasih ke dia waktu itu. Hitung-hitungan aja. Kalau kita berhasil didik anak kita secara zahir dan batin, secara lahir dan batin, jiwanya kita didik, kita ajarkan iman, ajarkan ilmu, ajarkan adab. Lalu kalau memang arahnya ke ilmu dunia, kita benar-benar investasi pendidikan yang terbaik buat dia. Lalu nanti ketika jadi, coba hitung-hitungan deh, berapa biaya yang kita keluarkan buat semua itu, lalu berapa yang anak-anak kita keluarkan untuk birrul walidain kepada kita. Kita untung besar. Itu kalau hanya lihat dari segi uang. Belum kita lihat ada kepuasan, ada kebanggaan, ada kebahagiaan, ada ketenangan. Hari tua kita santai gitu, gak dibuang sama anak kita. Coba kalau kita gak peduli. Ingat, al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Kita, artinya kita gak mau bayar uang sekolah anak kita, itu artinya apa sih? Kita gak peduli sama mereka. Al-jaza min jinsil amal, kaidah kehidupan mengatakan balasan tergantung jenis perbuatan. Kita gak peduli sama mereka. Waktu mereka kecil, mereka gak bisa buat apa-apa, mereka masih kecil. Kita gak mau bayarkan kebutuhan mereka, mereka gak bisa ngapa-ngapain, mereka masih kecil. Tapi ingat, dunia itu akan berputar. Watilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas, dalam surat Ali Imran. Dan hari-hari itu kami balikkan, kami putar di tengah-tengah manusia. Sekarang mereka lemah, kita kuat. Nanti akan ada sebuah hari insyaallah. Kita lemah, mereka kuat. Dan pada saat itu al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Kita akan dicampakkan, kita akan disingkirkan, kita gak dipedulikan, dan mereka akan hitung-hitungan untuk kebutuhan kita. Akan hitung-hitungan. Biaya pengobatan kita mereka gak mau tanggung, biaya kebutuhan pokok kita mereka gak mau tanggung, biaya berobat kita mereka gak mau tanggung, kalau kita opname mereka gak mau bayarin. Al-jaza min jinsil amal, ingatlah, kita hidup bukan hanya untuk hari ini. Wal tandur nafsum ma qaddamat liqadin, hendaknya setiap jiwa itu melihat apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok itu apa. Kita nih hidup untuk hari esok, hadirin. Dan hari esok yang paling esok adalah hari kiamat. Kita akan sengsara di dunia dan di akhirat. Ini bukan hanya sekedar enggak mau bayar. Ini masalah enggak mau memberikan masa depan buat anak kita. Jadi kalau kita gak mau sekolahkan mereka, itu sama saja kita gak mau kasih masa depan untuk anak kita. Dan kalau masa depan anak kita berantakan, yang diberatkan itu siapa? yang diserang nanti itu siapa kalau bukan orang tuanya sendiri. Jadi kalau mau egois, egoislah dengan elegan gitu loh. Kalau mau egois, egoislah dengan cerdas gitu. Ini sama saja nikam diri sendiri. Makanya gak didik anak itu sama saja nikam diri sendiri. Gak ajarkan anak agama, gak didik mereka, gak ajarkan adab, itu sama saja. Kita gak ngajarkan adab ke anak kita nih, itu sama saja mengajarkan mereka untuk kurang ajar ke kita. Gitu aja udah. Dan terbukti kok, orang tuanya dibentak-bentak nanti. Dia ini kan, lu anda gak ngajarin. Itu investasi kurang ajar, gitu aja. Apa kan bahasa orang tua kita dulu itu kan ngajarin, apa yang anda tanam itu yang anda panen. Gitu loh. Kan gak mungkin ketika kita tanam biji cabai atau cabai, terus panennya singkong itu. Itu teori dari mana? Jadi itu sikap yang berbahaya untuk dirinya sendiri. Dan ada banyak anak seperti itu gak mau peduli sama bapaknya. Kan bapaknya gak pernah ngajarin. Dan bapaknya gak peduli sama dia waktu kecil. Itu hal penting. Allah Ta'ala misal. Dan kalau kita lihat ke beberapa negeri atau negara yang punya apa yang orang tuanya itu ketika tua ditaruh di panti, di ini kan. Itu miris loh hatinya, kesian gitu. Saya punya kenalan orang yang berprofesi sebagai itu, yang ngasuh orang-orang tua yang gak diurus sama anaknya di negara atau di negeri yang kulturnya demikian. Itu beliau cerita, aduh kesian hidup mereka itu, kosong, hampa, gak jelas. Tapi salah siapa? Ya itu kultur, emang mereka gak pernah didik anak-anak mereka untuk birrul walidain, untuk berbakti kepada orang tua, untuk punya adab, untuk punya iman. Ya, akhirnya panennya begitu. Oh sedih hadirin. Dan sebagai mereka kaya-kaya, tapi tetap aja tidak menghilangkan kesedihan dan ketragisan hidup mereka di masa tua. Lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa tua beliau, di saat beliau sakit, satu kota hadirin, seluruh umat pasang badan, mereka siap menebusnya dengan jiwa mereka, itu para sahabat. Rasulullah, kenapa? Bukan hanya anak kandung, para sahabat bilang gitu. Kenapa demikian? Dididik sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dididik. Hari gini, kita sebagai orang tua ditinggalin sama anak kita. Dulu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sakit. Oh, itu semua pasang badan. Benar-benar pasang badan. Kalau mereka bisa menggantikan penderitaan Nabi mereka, mereka siap. Kalau bisa. Oh itu di Madinah kan kelabu pada saat itu. Benar-benar mendung di saat Nabi SAW sakit. Bayangkan Usama bin Zaid dilepas standby kok. Gak mau melanjutkan perjalanan, standby. Tunggu berita dari kota Madinah. Dan akhirnya beliau balik lagi. Itu saking cintanya dengan Nabi SAW. Anak? Bukan. Usama bin Zaid anaknya siapa? Ya Zaid, gimana kok pada bingung? Ini namanya Usama bin Zaid. Ya gak mungkin Asep lah. Kecuali Usama bin Asep. Namanya Usama bin Zaid. Lihat. Gak tenang berangkat. Nabinya sakit tuh. Alaihi salatu wasallam tuh gak tenang. Balik lagi hadirin. Itu para sahabat. Itu gimana enggak ini? Adapun anak beliau jangan ditanya. Paling setia. Fatimah radhiyallahu taala anha. Jadi hadirin lihat bagaimana perbedaan antara yang mendidik dan yang gak mendidik anak gitu. Satu kota, satu seluruh umat itu. Ketika Nabi SAW sakit, semua, bukan semua siaga, semua siap menebus. Semua punya prinsip, kalau saya bisa menggantikan Nabi SAW, saya gantikan. Itu sahabat radhiyallahu taala. Apakah untuk mendapatkan level itu dengan membalikkan telapak tangan? Enggak. Itu tarbiyah, dididik sama Rasulullah SAW. Ilmu terus masuk selama 23 tahun. Mereka tuh dididik, diajarkan cara berpikir yang benar. Diajarkan tentang kesetiaan, diajarkan tentang kebaikan. Nah, kalau kita ingin mengajarkan kesetiaan kepada anak, ya kita dulu setia sama mereka, kan gitu. Kan itu yang diajarkan Nabi SAW pada saat setelah perang Hunain apa? Ketika Ansor ketakutan, Nabi SAW mengatakan, kalau seluruh manusia memilih jalannya, lalu Ansor memilih sebuah lembah, saya akan berjalan bersama Ansor di lembah tersebut. Wih, itu. Oh, siapa murid yang gak merinding dengar itu? Kalau yang lain manusia berjalan di memilih jalan-jalannya, lalu Ansor memilih sebuah jalan, saya akan berjalan bersama Ansor. Lalu tinggalkan harta untuk bersama sahabat dan murid-murid beliau. Oh, itu kan luar biasa. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan tentang bayar uang sekolah, ini tentang kesetiaan, ini tentang loyalitas, ini tentang kebersamaan, ini tentang menanam benih, ini tentang edukasi, ini tentang tarbiyah, ini tentang pendidikan. Dan kita harus memberikan contoh sebagai kepala keluarga. Tunjukkan loyalitas. Lihat anak-anak yang berbakti sama orang tuanya, karena mereka ngelihat langsung gimana orang tuanya setia dengan mereka dan memperjuangkan mereka dari kecil. Mereka ngelihat orang tua mereka jual sawah, jual ini, semua dikorbankan. Mereka lihat ibu mereka resign dari pekerjaan mereka untuk didik mereka. Mereka ngelihat kalaupun itu yang resign, yang gak resign, mereka melihat ibunya kerja loh. Ibunya kerja untuk nafkahin mereka. Ibunya pulang larut malam, capek, letih. Lalu dan dulu mereka gak ngerti apa yang dihadapi sama ibunya di lingkungan kerjaan. Lalu ketika mereka meniti karir, mereka sadar bahwa rentan. Mereka gak tahu dulu ibu mereka gimana di lingkungan kerjaan. Mereka semakin sayang sama ibunya. Dulu ibu saya tuh mungkin begini kali ya. Mungkin dia ngelihat teman kerja perempuannya mendapatkan sikap yang gak baik, gak nyaman. Langsung dia ingat, dulu ibu saya kan untuk sekolahkan saya. Itu kan beliau harus kerja. Beliau berjuang. Oh, itu benar-benar apa dalam itu hadirin. Atau mungkin apa ayahnya adalah seorang OB dulu atau driver atau misalnya pekerjaan yang di bawah, lalu di kantornya dia di atas, tapi dia lihat misalnya driver dibentak-bentak di depan matanya, office boy-nya dibentak-bentak di depan matanya, yang bentak-bentak mungkin temannya atau bawahannya, tapi dia ingat, ayah saya kan dulu kan office boy, mungkin ngalamin ini. Dan beliau gak pernah, beliau pulang ke rumah senyum, ceria, selalu bilang, kamu harus sekolah nak, kamu harus sekolah tinggi-tinggi, jangan seperti ayah. Wow, luar biasa. Lalu itu yang mengkristal dalam dirinya, dan dia mengatakan, mulai detik ini gak boleh ayah merasakan sulit lagi, saya akan tanggung semuanya. Kan begitu hadirin. Jadi belum tentu ayahnya, ibunya tuh enak, justru mungkin ayah ibunya susah dulu, ibunya harus kerja. Dia ngeliat tuh ya, dia mungkin pernah lihat teman perempuannya dilecehkan di tempat kerja, dia mikir, dia bukan hanya berpikir teman kerjanya itu, dia mikir ibunya dulu, ibunya gimana ya. Tapi ibu gak pernah curhat apapun, gak pernah cerita sama sekali. Apakah gak pernah ceritanya ibu saya itu berarti aman-aman saja di tempat kerjanya, atau beliau melewati itu semua demi saya, biar saya bisa jadi orang, biar saya bisa berhasil. Kan kita gak pernah tahu. Lingkungan kerja kan keras, dan anak yang berbakti, anak yang kan di sekolah yang kok bisa mikir sejauh itu ya Pak Ustadz? Ya karena di sekolah sama orang tuanya, didoain sama orang tuanya, dididik sama orang tuanya, diajak berpikir kritis sama orang tuanya, diajak berpikir jauh ke depan dan jauh ke belakang, daya analisanya kuat. Jadi ngelihat apa namanya, ada orang direndahkan, dia ingat orang tuanya dulu, orang tuanya. Ya, justru saya cuma ketawa, minta dibeliin mainan, minta dulu saya pernah nangis diminta dibelikan apa remote control gitu loh, yang kalau tuh mobil jalan kita harus ikutan jalan karena pakai kabel kan gitu, ribet banget. Tapi kan kita nggak tahu tuh orang tua kita pengorbanannya kayak apa beli itu, kita yang penting tuh barang udah depan kita aja. Kita gak tahu, untuk beli itu mungkin mereka harus melakukan hal yang beresiko buat harkat martabat mereka. Gak pernah tahu kan kita, mereka gak pernah cerita. Yang ada sampai ke rumah senyum, ketawa-ketawa, dan seterusnya. Maka anak-anak seperti itu begitu jadi, begitu semuanya udah diisi, kan laki itu butuh ilmu, itu kan butuh ilmu, butuh adab, butuh kepekaan, butuh kemampuan dalam menganalisa, ngebaca. Butuh banyak hal. Itu dapat dari mana? Dari pendidikan selama ini. Dari tarbiyah, dari adab, dari ilmu, dan dari doa. Dan tentu saja dari keikhlasan orang tuanya, itu yang paling penting. Loyalitas yang ditunjukkan oleh orang tua, kesetiaan yang ditunjukkan oleh orang tua, bahwa orang tuanya selalu menginginkan yang terbaik buat dia, selama ini orang tuanya ngalah gitu. Itu hadirin. Dan itu banyak kasus demikian. Ada seorang anak ketika karirnya lagi tinggi-tingginya, lagi bagus-bagusnya, orang tuanya sakit, ibunya sakit, lalu diajak dan harus diantar ke rumah sakit setiap pekan beberapa kali. Lalu anaknya ini mengajukan resign, bukan cuti loh, resign, kan ini sakit panjang gitu, harus setiap hari ini. Dan sebenarnya bukan, nggak harus anaknya yang ini gitu. Orang tuanya masih punya beberapa anak dan bisa diatur. Dan anaknya punya posisinya bagus. Beliau bisa sewa bisa meng-hire suster, nurse untuk itu. Tapi beliau ajukan resign hadirin. Kenapa? Karena dulu orang tuanya megang dia langsung, gak pakai neni, gak pakai pengasuh. Orang tua saya megang saya langsung. Sekarang orang tua saya sakit, saya bisa bayar nurse, saya bisa bayar suster, tapi orang tua saya langsung megang saya. Waktu saya sakit langsung diurusin. Sekarang saya resign untuk ngurus orang tua. Sampai kapan? Gak tahu. Tapi saya punya tabungan, insya Allah bisa biaya hidup. Ajukanlah ke atasannya untuk resign. Kaget bosnya, karirnya lagi bagus. Kata bosnya, jangan resign lah, ini karena Anda lagi bagus, ini momentum, belum tentu Anda dapat momentum seperti ini. Apa kata anak hadirin? Kata anaknya, ibu saya lebih penting daripada karir saya. Saya resign. Resign hadirin. Oh, itu luar biasa. Itu kalimat tadi. Ibu saya lebih penting daripada karir saya. Saya resign. Resign. Hampir 2 tahun beliau dampingi ibunya, 2 tahun. Saya punya Iza dan pakai uang beliau. Gak minta-minta. Orang penghasilan apa karirnya oke kok. Itu emang caranya ngebalikin telapak tangan, bukan? Kama tadi nutudan, sebagaimana Anda bersikap, Anda akan disikapi dengan cara yang sama. Al jaza min jinsil amal, barasan itu adalah jenis perbuatan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, bukankah balasan kebaikan-kebaikan yang sama? In ahsantum ahsantum li anfusikum, jika kalian berbuat baik akan kembali kepada kalian. Wa in asatum falaha, jika sebaliknya akan menjadi bumerang bagi kalian. Ini yang seringkali hilang di keluarga kita hadirin. Kita lupa bahwa ini itu bumerang bagi kita. Kita sedang menghancurkan masa depan kita sendiri. Dan lihat betapa berkelasnya ya. Saya mau tanya, ibu mana yang gak terharu ketika anaknya bersikap demikian? Ibu mana yang gak terharu? Ibu mana yang gak bangga? Ibu mana yang gak bahagia, yang gak emosional ketika mendengar anaknya bicara sama korporatnya, perusahaannya, ibu saya lebih penting daripada ini semua. Saya mundur, mundur. Sampai ibunya wafat. Setelah ibunya wafat selesai semua, dia dilamar lagi. Bukan dia yang lamar, dia dilamar lagi. Orang jago, orang berkualitas. Orang berkualitas kan dicari hadirin. Mutiara itu gak perlu muncul di permukaan. Orang tuh nyelam nyarinya mutiara itu. Kalau sampah di permukaan gak ada yang mau ngambil juga. Tapi kalau mutiara orang cari. Nah seringkali kan kenapa kita kesulitan? Karena kita parsial. Kita ngamalin agama ini tuh parsial. Coba kalau kita udhul fisil mikafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara utuh, kita akan jadi pribadi yang sangat solid. Kita akan menjadi pribadi yang sangat solid. Jadi ini yang perlu kita renungkan dan ini perlu ditekankan. Ini bukan tentang baik apa, ini bukan sebatas apa hukum membayarkan uang sekolah atau tidak. Bukan, ini sangat-sangat dalam, sangat filosofis, sangat penting. Ini tentang masa depan. Dan itu yang seringkali kita lupa. Dan anak itu investasi besar hadirin. Itu investasi yang paling nikmat dari dunia, anak itu. Istri dan anak itu investasi yang paling indah. Makanya kan apa yang Allah firmankan? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Apa keterangan para ulama? Sebagian ulama kan mengatakan enggak ada pemandangan paling indah kecuali kita melihat istri kita dan anak kita beribadah kepada Allah. Enggak ada. Itu udah paling indah. Pemandangan paling indah itu ketika kita melihat istri kita soleh, anak kita soleh, dan soleh. Itu perfect. Ya hadirin, gak ada makan siang gratis. Harus kita perjuangkan. Harus kita perjuangkan. Jadi ini bukan tentang anak kamu disekolahin lalu istri gak dinafkahkan. Bukan. Ini tentang loyalitas, tentang kesetiaan, tentang kebersamaan, dan apa narasi yang kita bangun di keluarga. Jadi kalau kita gak nafkahi anak kita sekolah, lalu kita gak kasih nafkah buat istri kita dengan dalih mereka mampu memberikan nafkah mereka sendiri-sendiri. Bukan itu. Kan saya sudah cerita, saya kenal sepasang suami istri, istrinya kaya, kayaknya melintir, suaminya rizkinya gak banyak dikasih Allah. Tapi solid hadirin. Kenapa? Karena suaminya bilang kan, kekayaan kamu buat kamu. Dan selama kita berumah tangga, kamu harus makan dari keringat saya. Saya membiarkan semampu saya. Dan saya gak mau pakai uang kamu. Itu hal perlu kita camkan bersama-sama. Saya rasa cukup sampai di sini. Sudah habis waktu. Semoga Allah memberikan taufik. Adapun secara hukum, kalau istri menanggalkan haknya, maka suami tidak berdosa. Kalau istri menanggalkan haknya, suami tidak berdosa. Tapi seringkali ini bukan tentang halal atau haram semata. Itu satu aspek penting. Tapi ada banyak aspek yang harus kita pertimbangkan. Dan bersyukurlah ketika kita punya istri seperti itu. Dan salah satu bentuk syukurnya adalah berikan yang terbaik untuk mereka. Ya artinya kalau istri menanggalkan haknya, masa Anda gak menanggalkan hak Anda? Masa Anda ambil kesempatan itu untuk hawa nafsu kita? Harusnya kita lebih jor-joran. Di dunia lapangan aja kan gitu. Kan begitu kan. Orang lapangan atau di dunia jalanan lah bahasa. Orang di dunia jalanan. Ya artinya kalau lu berani kasih, apa lu kasih ini ke gue akan kasih lebih banyak lagi buat lu gitu. Kan bahasa-bahasa gitu kan. Itu orang yang tumbuh di jalanan. Itu tahu arti kesetiaan. Tahu arti kebersamaan. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga Allah memperbaiki rumah tangga dan keluarga kita. Dan sekali lagi, anak adalah investasi yang sangat mahal dan sangat panjang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.